Tapi kau suruh habis kan? 4 piring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu mubashirin wa mundirin liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dicintai Allah, yang dirahmati Allah, yang Allah selalu memberikan lindungan hidayahnya, taufiknya kepada kita semuanya. Baiklah, hari ini kita memasuki ayat 111 dari surah Al-Isra dan juga sekaligus sebagai penutup dari ayat ini, yaitu dari surah Al-Isra. Maka setelahnya itu kita nanti akan memasuki surah Al-Kahfi. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan puji syukur karena ayat ini juga menyuruh kita untuk selalu mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, saya akan membacakan ayat Al-Quran dari surah Al-Isra ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Artinya, dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah ia dengan pengagungan yang sebenar-benar. Ya, ayat ini adalah memerintahkan kita untuk mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam pertemuan yang sebelumnya itu disinggung dengan mengucapkan lafaz subhanallah. Sisi lain dalam ayat ini disuruh kita untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu tidak punya anak. Kenapa? Karena Allah itu tidak punya sekutu. Kalaulah boleh Allah mempunyai anak, kalaulah boleh Allah mempunyai sekutu, mana yang kita harus ikuti? Maksudnya, mana yang harus kita taati dan mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya sangat bersyukur kita Allah memberitahukan Allah itu lam yattakhid walada. Satu, apakah itu? Maksudnya Allah tidak mempunyai anak. Yang kedua, Allah itu tidak punya sekutu dalam kerajaannya. Walam yakun lahu waliyun, dan tidak juga Allah itu subhanahu wa ta'ala itu mempunyai wali. Kenapa? Karena Allah itu adalah Maha Esa. Karena Allah itu adalah Maha Dahulu. Artinya lebih dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah Allah menyuruh kita untuk wakabbirhu takbira. Wakabbirhu takbira di sini artinya ya, baca takbir. Allahu Akbar. Untuk apa? Untuk kita agungkan Allah. Allah lah Maha Besar. Kesemua yang disebutkannya itu tadi itu adalah masalah kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah kecil dalam arti kata hal itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menepis semua yang dituduhkan orang kepadanya. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih pada pada pendengar rahimakumullah. Satu hal yang harus kita pahami dengan baik adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup surat Al-Isra ini dengan keterangan kalimat tauhid. Wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan wa lam yakun lahu syarikum fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Di dalam surat Al-Isra Allah menjelaskan banyak hal, ya. Dari mulai permasalahan ketauhidan, permasalahan sosial, permasalahan di dalam beribadah, cara-cara kita beribadah, cara kita berdoa, segala macam hal di dalam kehidupan ini, itu salah satunya diterangkan di dalam surah Al-Isra dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid. Bahwa apapun ceritanya, satu hal yang harus kita pahami, ya, pesan ini yang akan disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah kepada kita, wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz walada, ya, katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengambil anak. Ya, ini yang harus kita pahami dengan baik, bahwa pondasi dasar dari kehidupan kita itu adalah ketauhidan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita dan berusaha sebaik-baiknya untuk tampil menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk melakukan berbagai rutinitas dan aktivitas keseharian kita. Tapi ingat satu hal, jangan lupakan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ibadah walaupun kita harus melakukan berbagai rutinitas keseharian kita. Wa qulil hamdulillah, ucapkan banyak-banyak alhamdulillah. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kesadaran kita tentang siapa sebenarnya pencipta kita, untuk mengembalikan kesadaran kita bahwa kita punya Tuhan, kita punya Sang Maha Pencipta yang menanggung ke hidup kita, yang harus selalu kita syukuri dan menjadi tempat satu-satunya kita menyembah. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta alam semesta. Oleh karena itu, inilah kunci daripada kehidupan manusia untuk memahami, untuk mengimani, untuk memperkuat keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta di alam semesta ini. Walam yakullahu syarikum fil mulki. Jangan coba-coba melakukan tindakan-tindakan syirik di dalam menjalani kehidupan ini. Jangan lakukan ritual-ritual yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan lempar sesajen karena menganggap ada kekuatan lain yang besar yang mampu memberikan dampak kepada kehidupan kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu waliyyun minaz zulli, dan tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Ketika kita membutuhkan sesuatu, maka mintalah kepada Allah karena Dia yang maha agung. Jangan minta kepada yang Allah sendiri memberikan kepadanya. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbirhu takbira, dan selalulah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah maha besar. Kemarin kita baru saja merayakan hari raya Idul Adha, di mana kita selama 4 hari berturut-turut kita melantunkan takbir setiap pelaksanaan salat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk kita sadar bahwa sebenarnya hidup ini yang paling besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang satu-satunya harus kita besarkan, dan tidak ada yang besar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah yang maha besar, dan hanya kepada Allah lah kita memuji atas segala yang Ia berikan kepada kita. Saya kira itu saja. Iya, terima kasih kepada Ustaz Pertana. Sudah diingatkan kita tadi, akhir dari surah ayat surah Al-Isra ini 111 sebagai penutup, Allah tutup dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa kabbirhu takbira. Tujuannya untuk apa? untuk supaya memudahkan kita dalam menghadapi masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Semuanya kita anggap kecil kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbalik statementnya, kita anggap masalah itu adalah sangat besar, seakan-akan Allah kita kecilkan, maka kita akan merasakan lebih gundah lagi, lebih galau lagi di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka segala ada permasalahan kita itu kita kecilkan, dalam arti kata untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti ini, maka laksanakanlah sebagaimana perintah Allah, wa qulil hamdulillah. Ucapkanlah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada hal yang sangat membantu sekali dalam kehidupan kita di sini, yaitu Allah sudah mengatasnamakan dirinya, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada anak. Itu adalah untuk meyakinkan kita bahwasanya Allah itu adalah Maha Esa, maka kita agungkanlah atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini. Saya Fajrul Haq bersama Ustadz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.